ucapan syukur, aku kada mau mama ragi akan mestinya. Habib Ahmad tempel ngaran sidin Habib Ahmad Bapak Gus tempel tempel itu di Jogja. Memang kalau orang syukur kawan-kawani, kalau orang kafir nikmat jauh-jauh aja kita. Orang-orang kafir nikmat itu sudah jadi penakut iblis. Mensyukur nikmat, orang-orang kata jadi penakut iblis. Atau kata yang lebih mudah, orang-orang kata pamusangan itu menjadi hamba Allah. Orang-orang pusang itu menjadi hamba iblis. Adapun penyebab-penyebab pusang, maka tidak bisa dihindarkan daripada banyaknya. Pokoknya apa sesuatu kita hitung dulu. Apabila akibatnya bakal menjadi pusang, kita tinggalkanlah sesuatu itu. Dihitung-hitung dulu apabila cagar pusang, kada usahlah digawi. Bila orang itu gembira terus kepada Allah, maka nikmat Tuhan kasar ditambahnya. Dan dari iblis kalah, kada kawa menguasainya. Jadi dalam ayat tadi, ulun ganggu di hadapan mereka di belakang, di kanan, dan di kiri sehingga sampian dapat melihatkan diri ya Allah bahwa orang yang sudah ulun kuasai itu tidak ada lagi bersyukur akan dia. Artinya pusang. Arhamir Rahimi, sambungan kitab. Tuhan yang memelihara semesta alam tadi paling kasih sayang dari semua orang yang bersifat kasih sayang. Umpama kita terangkan di sini. Kalau ibu kasih sayang dengan anak, bapak kasih sayang dengan anak, dang sanak kasih sayang dengan dang sanak, kulawarga kasih sayang dengan kulawarganya, dan seterusnya. Murid kasih sayang dengan gurunya, dan seterusnya. Kawan-kawan kasih dengan kawan. Hitung beberapa orang yang kasih sayang melawan kita. Mama, yang paling kasih sayang bujur-bujur adalah Allah. Yang lain dari Allah, itu kasih sayangnya terbatas. Sebagai dalil, Allah kasih sayangnya kada terbatas. Yang lain dari Allah, seperti ibu bapak, kasih sayangnya terbatas. Sebagai contoh, kalau yang lain dari Allah, misalnya ibu bapak, pernah terjadi ibu dan bapak itu mengeluarkan lidah kepada anak kandungnya dengan perkataan, nyawa bukan anak bunda lagi. Nyawa pada anak bunda. Pernah terjadi kita mendengar kayak itu orang lawan anaknya. Murid pernah berkata lawan gurunya, pian bukan guru ulun. Baiklah. Kawal pernah berkata dengan kawalnya, kita amsihan batawal nyawa kada awal unggal lagi. Itu contoh bahwasanya kasih sayang orang yang lain dari Allah bisa berubah. Tapi kalau Allah, walaupun kita berbuat kesalahan saling banyak kanan, dari tanah sampai ke langit angka tubuh penuh dengan dosa kita sendiri aja. Berapa luas bumi, berapa lapisan langit dan luasnya, penuh dengan dosa kita sendiri aja. Tidak bercampur dosa orang. Ada kau tahu tentang banyak dosanya. Apa kata Allah dalam hadis itu? Hai hambaku, jikalau dosa-dosa engkau dari bumi sampai ke langit angka tujuh penuh, tapi ikam tahu, tapi ikam yakin bahwa aku ada mempunyai sifat kekuasaan untuk mengampuni dosa-dosamu, semuanya aku khususkan. Lain kalau lain ada umat abah tadi mungkin kita kesalah, tidak diakui lagi anak. Kawal mungkin ucap-ucapnya amtihan kita bakawal dan berbagai-bagainya. Tapi kalau Allah kita berbuat kesalahan mulai di bumi sampai langit ketujuh, apabila nyawa ujar Tuhan kaya itu bisi dosa, lalu nyawa yakin unda kawa maampunnya, maka unda ampuni semua dosa itu dari kasih sayangnya Allah. Kada dasar sama anak tadi ada kursi. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Ya kakasihku Nabi Muhammad, sampaikan olehmu kepada umat engkau firman aku yang berbunyi, hai hamba-hambaku, masih Tuhan sebut hamba bukan seperti abah umat tadi, nyawa bukan anak bunda kacang kaya itu. Hai hamba-hamba aku, masih diakui hambanya yang mereka itu melewat batas dengan mengerjakan segala macam yang aku tegah dan aku larang. La taqnatu min rahmatillah. Jangan sedikit-sedikit kamu itu putus asa daripada kasih sayanganku kepada kamu nang banyak mengerjakan dosa. Innallaha, sesungguhnya yang bernama Allah, artinya ia hidup. Jadi Tuhan menyambat pengaran itu. Tuhan menyambat pengaran itu. Nang tadi, ya ibadi, hai hamba-hambaku, nah di situ aku. Di sini, innallah, bahwa orang yang bernama Allah. Jadi nang menyebut Allah adalah hidup. Jadi Allah membaca namanya Allah. Nah ini, jadi kalau orang berpikir Allah itu harus ingat. Nang berpikir itu ini bukan kita. Ini Allah. Sesungguhnya yang bernama Allah yang berhubungi bajamnya. Terus-terusan mengampuni semua dosa-dosa. Ada lagi di hadis lain yang maksudnya aja bahwa Allah Subhanahu wa taala firman dalam hadis kudusinya, hai hamba-hambaku, yang sudah lama berpaling dan berjauh meninggalkan aku. Kapan dan apabila kamu menghadap aku dan mendatangi dan memarahi aku, apabila lagi hendak berhadap, apabila hendak memarahi mendatangi aku, apabila perhatikan bahwa aku terhadap orang-orang yang berpaling lawan, terhadap orang yang berjauh lawan, aku rindu menghadang kedatangannya ke hadapanku. Coba perhatikan, Tuhan rindu menghadang hambanya yang lawan, berpaling dan lawan, berjauh lawan kirim. Rindu kirim menghadangnya mau datang ke hadapan kirim. Begitu sifat Allah. Lamun angkat lawan rumah yang sudah berucap tadi nyawa lain anak bunda. Sidin kada ingat lagi lawan kita. Kalau pengrindu sidin mudahan anakku datang. Munnya datang kena hendak ke aku beri modal ada. Alhamdulillah lah, ini berjauh sudah. Munnya di sini masih dijalurin bari malu bunda. Kalau awal tadi kan kita antuk bakawal. Lalu jaring kawal tadi, nih, alhamdulillah, dia jaring, tanda ketulahan lo nundak. Lamun nyamati bang, syukur si nyamati. Kada menyulitakan lo nundak lagi, munnya masih hidup, unda masih kita pikir lagi. Nang bakal kawal, tapi ampian bakawal, nang kaya itu sifat nafsu manusia. Kalau Allah Ta'ala bukan begitu jauh bedanya. Jadi kita tidak pikir. Mau memilih Allah atau mau mendekat kepada Nabi. Bukan Allah. Seserah. Lagi hamba punang jauh hendak baparah. Aku rindu menunggunya mau baparah lawan aku. Ya tak umpama mbak hitung-hitungan ditambah pengarangnya. Ya ini anak Abdul Ghani. Nyawa kumatan dahulu sampai umur 63. Utak dan hati nyawa membalakan undang. Siang malam nyawa bajauh dari indah baparah lawan makhluk. Bunda jayanya rindu benar, utak dan hati nyawa itu mendatang bunda menghadapi bunda. Ulun pun utupan, ulun pun malu, ulun kadawani karena urun malah cari ajak benar. Nang wajib-wajib rin banyak tertinggal ulun apalagi nang sunatnya. Jangan nang makruh, nang haram, nang subhat menjadi gawian ulun seumur hidup dari dahulu sampai umur 63. Jadi rasanya ulun berkehadap awal menghadap kian. Ujar dan jayanya. Ujar Allah Ta'ala. Tahukah nyawa nang bunda awal mengampuni dosa itu? Tahu wai ulun. Apabila nyawa tahu, habis dosa nyawa itu beruntung. Mbah napa, hendakkah nyawa berpikir menghadap anda? Hendakkah. Nah, nyawa menjadi orang-orang unda rindu. Bukan hendak hasil lagi, unda rindu. Katakala sudah diberi makom rindu, maka katakala lagi muncung berbicara. Hanya hati yang merasa. Kalau sudah daripada membicarakannya, apabila diberi Tuhan makom rindu. Ini arhamir rahimin, jadi naat kepada Rabbi. alhamdulillahi rabbi. Kemudian alhamdulillah. Paling kasih sayang dari siapapun yang kasih sayang. Kalau Umar lawan Abah kasih sayang, Tuhan lagi kasih sayang. Selain dari Umar Abah pernah lawan kita carikan, sampai berucap nyawa lain anak bunda, nyawa harus tajun dari rumah pun kita boleh lagi naik ke rumah pun ke belabatu. Nang iyanya Umar lawan Abah, kada mau ceritakan awak kita. Yang mewujudkan awal kita Ar-Rahman Ar-Rahim. Rahman yang menurunkan rahmat yang besar, Rahim menurunkan rahmat yang besar. Di mana rahmat yang besar? Yaitu di roh kita. Di mana rahmat yang kecil? Yaitu di jasad kita. Rahman nyatanya roh kita, Rahim nyatanya jasad kita. Maka penuh roh kita dan jasad kita dengan rahmat. Maka tidak ada yang lain dari rahmat di badan kita seluruhnya. Semoga Allah merasakan kita yang demikian. Kalau sudah kita merasa bahwa diri kita ini rahmat kebukuan, insya Allah tidak ada lagi mengganggu kita. Karena setiap orang yang sudah merasa dirinya ini rahmat Allah kebukuan, tidak ada pusing lain. Dan apabila ia beribadah, yang dipandangnya itu adalah rahmat Allah. Sebab seluruh badan dari tubuh rahmat, lalu ada pandangan. Pandangan itu ada waktu beribadah. Pandangan itu pasti kepada rahmat. Sebab pandangannya itu sudah rahmat. Apabila beribadah memandang rahmat, maka namanya ikhlas. Jadi kita ini bukan mengaramkan diri di dalam rahmat. Sebenarnya kita ini tidak ada lain hanya rahmat Allah. Kalau menyaramkan diri dalam rahmat, berarti kita ini bukan rahmat. Lalu menyalam ke dalam rahmat. Lamun sudah rahmat kebekuan, ada perlu lagi dilamat-lamat untuk dihancur. Ada perlu dihancur lagi. Memang sudah kaya itu jadinya. Nah, sikap yang kita baca ini diantaranya hubungan dengan yang sudah kusum. Kita alhamdulillah, masalah mengenal Allah, baik zatnya, sifatnya, dan afalnya selesai. Beberapa kali buruk. Cara-cara pengamalan sujud, yaitu zikir dan sifat pandang beberapa mu'alafat sudah selesai beberapa kali buruk. Di tangan tujuh di akhir kitab itu jangan membaca yang lain dari yang ini. Di tangga tujuin di situ janganlah orang awam dibawa membaca nang tinggi-tinggi sifat 20 karena menyebabkan mereka menjadi kafir. Apalagi yang dilajarkan di kampung itu kitabnya adalah nukilan-nukilan. Yang diantara isinya mengkotimkan Nur Muhammad, yang diantara isinya wa ashadu anni Rasulullah, hingga naik saksi bahwa dirinya adalah Rasulullah. Kalau ada terjadi di kampung-kampung pelajaran-pelajaran dari kitab atau buku nang nukilan, maka dijelaskan pada hari ini bahwa kitab nukilan itu tidak bisa dipegang atau sesat menyesatkan. Urusannya nang gagal membetani pelajaran itu, maka nang sudah berlaku adalah tugas muin atau MUI, Majelis Ulama Indonesia. jangan belajar buku nusilah. Harus kitab yang sahih dan ahlu sunnah wal jamaah. Tinggal masyarakatnya aja lagi. Apabila masyarakatnya tak tuju mengaji nang buku nusilah, nang lain kada tahu berbicara. Ujar nang malajari, kurang banyak belajar. Artinya kurang banyak belajar. Untuk kalau tapi nang kataya itu iya nang kade apabila nyawa nang kacat hendak berbujur mahadap tunda hindar untuk benar menunggu nyawa datang minta ampun lawan unda belanya datang ke hadapan unda minta ampun berbujur diri unda jadikan nyawa kurang nang rindu dan diri rindu kada sedikit kurang alim-alim bahari nang sampai mencocorkan air mata manang karena menyadari satu huruf daripada Quran yaitu huruf ya huruf ya di dalam nang ayat kada ya ibadi kanan ya ba'alif ain ba'alif darah limbahnya dal ya yang angka sudah dal ini banyak menangisakan kurang alim karena mun kada alim kada tahu maknanya ya mun urang nang kampungan kada tahu maknanya ya hai hamba-hamba aku yang mereka itu banyak benar dosa lalu ayah ulama-ulama bahari aku yang banyak dosa itu masih di kiosiden hamba masih di hamba tanjen di hamba unda padahal dosa banyak banyak. Nah, karena Tuhan ini masih mengakui hamba, padahal seorang yakin dan sadar bahwa dosa orang ini banyak besar kada kehitungan, lalu menangis. Saya ingin kasihan dengan buku sifat kasihan yang lawan ulun. Nang mestinya ulun kada diakui hamba lagi. Mari nyawa menghadap unda, unda rindu menunggu kedatangan nyawa. Nang itu kasihan. Ulama-ulama yang dahulu itu maha berdaya. Para hadirin ini kita di sini kabuping kada ada orang di sini dua. Apabila Muhammad hadap sama syirik, pasti membelakangi akan maghrib. Jelaslah. Jelaslah. Apabila menghadap Muha sama syirik, mesti membelakangi maghrib. Jujur saja. Apabila Muhammad hadap sama syirik, mesti membelakangi lawan maghrib. Tuhan maulah Muhammad sama syirik. Hati bambang. Hati pun sakit. Kada dua. Apabila menghadap ke maghrib, pasti hatinya membalakangi lawan maghrib. Apabila menghadap ke maghrib, membalakangi maghrib. Majahadallahu dirajulun min qalbayni fi jawfihi. Ada Tuhan maulahatan dua biji hati di dalam rongganya manusia. Apabila hati menghadap Allah, pasti membalakangi semua yang lain dari Allah. Apabila hati menghadap Allah, pasti membalakangi semua yang lain dari Allah. Oleh sebab itu, orang-orang alim bahari itu riwayatnya di akhir umurnya meninggalkan masyarakat. Karena hatinya menghadap Allah. Sudah cukup, umumnya hatinya menghadap makhluk itu sudah cukup. jadi menghadap Allah sesudah beberapa tahun membalaskan. Agar kita-kita yang orang awam memohon kata-kata beliau-beliau itu. Allah yang merahmat, Tuhan itu memberi terus-terusan rahmatnya akan hamba-hamba. Nah, hatinya menyerahkan ke orang lain kasih sayang. Jadi kita ulangi sekali lagi tadi kurang empat. Kalau sudah kita mengaji sifat 20, nang dijamin keselamatannya dan mendengar kita sama-sama. Jangan membaca sifat lain kalau balik akhir. Dan jangan membaca kitab nukilan-nukilan. Nang itu semuanya menyesatkan. Seperti nang ada isinya mengkotimkan Nur Muhammad. Seperti ada nang di situ tulisannya wa asadu anni Rasulullah. Aku naik saksi bahwa diriku adalah Rasulullah. Dan lain-lain lagi. Setelah itu kita sudah dua dibaca akan. Mulai air mutlak sampai istinja, sampai wudu, mandi wajib dan sembahyang. Sampai kepada puasa dan haji. Selesai sudah dikit. Halal haram seperti riba dan lainnya sudah selesai. Beberapa tahun mulai di keraton sampai di sini. Kemudian dilajari pulang akhlak seperti ikhlas, ridho, syukur, sabar, dan menjauhkan dari riya, ujub, sum'ah, takabur, dan macam-macam. Sudah beberapa tahun kita dudukkan. Umpama yang duduk kita bisa bersuara, bau ujab-ujab, dulak-lak, undak, nyawa-nyawa juga yang duduk. Kemudian, sampai kepada kesimpulan. Yaitu tujuan yang dikaji semuanya antusio, baik tawhid maupun tasawuf, supaya kita takwa kepada Allah. Karena takwa itu wasiat Allah bagi seluruh hamba-Nya. Menjauhi nang dilarang, mengerja nang disuruh. Tawa menjauhi nang dilarang, maka diwajibkan mengetahui yang dilarang-dilarang itu atau dosa-dosa itu. Sudah kita baca akan dosa di hati, sekian macam. 1, 2, 3, 4, 5, contoh sudah jelas. Sudah. Masing-masing merasa ada di hati itu. Kemudian dosa di mata, masing-masing mengaku, aku ada dosa di mata itu. Kemudian di telinga demikian, di paruh demikian, kemudian pulang di kemaluan, kemudian di tangan, di batik. Masing-masing mengaku, ada kesalahan. Kemudian dosa seluruh badan, yaitu durhaka dengan ibu bapak, masing-masing mengaku, memang aku saya itu. Kenapa jadi mengaku? Karena dorong keadaan tak merasa bersih dan suci. Banyak dosa terlanggar karena tahu bahwa memang jauh yang kudosa. Lalu mendengar pula akibat-akibat perbuatan dosa. Di antaranya nang peribadi. Yaitu siang malam seumur hidup mengaji ilmu agama ada dijadikan alim. aturannya namun 10 tahun mengaji jadi alim nang besar. Tapi kenapa 15 tahun belajar agama alim? Contohnya sebutnya 10 tahun belajar Quran, ya tamam baca masih salah. Khusus belajar ulang tajwid kada samunyahan nang dilajarakan makhraj huruf ya kamisalnya roh nang dibaca 5 tahun kada bisa bujur hingganya roh sekali-sekali bisa jua bang membaca roh tapi bujur tapi nang banyak salah dilajari uring nang apa. Nak tikam nak makan napat masukkan minyak. Nasi goweng. Nasi goweng. Ujar apa? Nasi goreng. Goweng. Goreng. Goreng. Goreng. Salah lah. Akhirnya melatih. Goreng. Pas sudah. Gorengnya. Banyaknya apa nak? Biasa. Kesejir juga. Nah, gorengnya pas jeruk. Gorengnya tabur pula. Rasa biji aja sudah ada kawat kaca wali bakal ya dia ini lihat yang tersinggungnya dia jadi ayo walau jadi guru tapi membaca Qurannya Ar-Rahmanir-Rahim Bismillahirrahmanirrahim ya guru nih kada memahinya kada artinya apabila banyak dosa ada disuluhi Tuhan untuk paham guru sudah melajari roh sebenarnya roh nasi goreng yang guru es jeruk nasi goreng es jeruk ini gak bakal lewat. Membaca huruf ini pula bahagun-gun guru melajari miskinna kata batuke cara membacanya ngarannya skin halus tak yang ini nah skin 2 tapi batuke 3 ngarannya skin besar cara membacanya kada mau obat kurang yang berdosa nih kada kawa mau obat hingganya napa aja apabila sin dibacanya sin besar bismillah ya kaum mama bahasa kita bismillah bersantai sin besar tuh ujar guru itu sinnya sin kecil jangan sin besar jangan sekali nanti jawab murid ini melawan keguruannya ujar guru itu sin kecil ini sin besar sekalinya lalu sin besar dibacanya sin kecil pula a'udzubillahi minasyaitonir rajim maksudnya saya ini minasyaitonir rajim maka orang guru sudah melajari di aliyah sudah masih aja menyambat sin besar lagi dibaca sin kecil minasyaitonir. Jadi ujar guru yang melajari makhraj huruf. Pahamlah. Minanya cai. Tuknya yang melajari sudah. Iya aja. Iya ini aja. Memak. tidak akan kurang kada bisa dipak-pak. Nah ujar guru, iya kan, itu nengaran tim besar. Yang kurang kada bisa dipak-pak. Iya, itu nang bujur. Sekali baca ujurannya, ayo. Luput pula. Kenapa jadi taburi-buri sengka itu? Karena dosa. Itu penyakitnya dosa. Kada bisa dipaham ilmu. Tuhuk mengaji kada paham. Nang kedua, rajak gigi. Mulai balik-balik sampai nangka ini tuh hanya kada gigi-gigi. Bahwa modal-modal habis, bahwa modal-modal habis, kenapa? Dosa. Nang ketiga, menyebabkan dosa itu akan bencana di seluruh alam. Ada tanah longsor, ada banjir, ada kekeringan, ada runtuh, ada kacau, ada itu, ada ini. Semua itu ada pencemaran di laut, pencemaran di udara, pencemaran di macam-macam. Itu semua akibat dosa. Jadi dosa ini akibatnya bukan khusus nang mengerja aja. Membawa kepada orang nang kalimat. Tapi peribadi kalau nang kada mau paham isinya, nang rezeki berkurang-berkurang isinya, ada ini membawa ke orang berkurang. Coba misalnya aja, hutan di Batam, nang kelimaan siapa? Ini aja ada, bahasa buku kelimaan. Akibat rusaknya, nang batas ikan dan batang. Jadi dosanya membakar hutan golol banget karena membawa penyakit ke ulang sebanyak-banyak itu tadi. Jadi lamun kita tahu sudah bahwa akibat dosa itu luar biasa bahayanya. Lain daripada pribadi membawa kepada orang banyak pulang. Lalu tapi kan mengharga dosa. Kemudian dibagi dosa itu dua supaya tawa melaksanakan taubatnya. Dosa nang gana 17 itu mesti melaksanakan cara taubat. Dosa nang halus bisa dari yang 17 itu dibawa jumlah yang sudah habis dengan rahmat Allah. Kemudian nang halus-halus itu lain dari 17 itu bisa menjadi nang ganal. Kenapa? Karena mengerjanya ada 6 sebab. Pertama, mengerjanya kata tuan orang lain. Batam payah. Dia telah memancing gitar. Kan dosa. Dosa di tangan, dosa di mata. Apa dosa di telinga? Tangan memimpin pisar sambil memimpinkan dosa. Kemudian kalinya mendengar bunyinya. Tangan yang kiri nyetel-nyetel ini gitar. Lalu orang ada yang menonton. Itu artinya betampai mengerja dosa. Maka tidak ada lagi dosa itu kecil. Menjadi dosa besar.